الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم سمك الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan beragam kenikmatan yang tidak pernah berhenti, kenikmatan demi kenikmatan Allah curahkan kepada setiap hambanya. Dan hanya kepada Allah kita memohon. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita dan memberikan rasa cinta kepada kita untuk menjadi hambanya yang syakirin, hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan bersyukur kepada Allah, seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. La in syakartum la azidannakum. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan tambahan kenikmatan. Apakah itu kenikmatan yang zahirah ataukah kenikmatan yang batinah? Karena hanya dua kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada hambanya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kenikmatan yang sifatnya zahirah atau kenikmatan yang sifatnya batinah, yang bisa dirasakan oleh hati, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, merasakan sebuah kekuatan dalam kehidupan. Dan ketika seorang hamba bisa merasakan perkara yang seperti ini, kenikmatan di dalam hatinya dan kebahagiaan Maka sungguh ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram salah satu bulan yang sangat istimewa, keistimewaan yang sangat banyak sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri indallah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12, 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqas samawati wal ard, jadi sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang suci, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ad-dinul qayyim, maka Allah ingatkan itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim, berbuat aniaya di bilangan bulan-bulan itu, anfusakum, terhadap diri-diri kalian. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan sebuah keutamaan yang berkaitan dengan keutamaan zaman. Subhanallah, Allah karuniakan untuk kita dua keutamaan yang ini menjadikan umur manusia berkualitas. Dua kenikmatan yang menjadikan usia kita berkualitas, bermakna, menjadi mulia. Yang sekiranya kita melihat umur kita, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makalah tidak melebihi sebagaimana apa yang telah dikabarkan oleh Nabi, dan itu yang paling banyak dan sedikit yang melampauinya, sebagaimana sabda Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in, umur umatku yang mendominasi, yang paling banyak, ma baina as-sittin ila as-sab'in, di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Wa qalla, dan sedikit, qal qalilun man yajuzu dhalik, yang bisa melampaui dari batasan umur yang disebutkan. Tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan karunia kepada kita yang dengannya umur yang tidak panjang ini akan berkualitas dan akan mengalahkan keutamaan umat-umat yang terdahulu. Benar, umur mereka panjang, tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan dan beragam keutamaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Dan itu bisa kita lihat dalam dua bentuk kenikmatan. dan sangat banyak tentunya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tetapi dari dua bentuk ini kita bisa memahami bahwa ini adalah karunia Allah yang sangat besar, yang setiap kita berkewajiban untuk memanfaatkan dua karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang berkaitan dengan syaraful makan, keutamaan sebuah tempat. Yang kedua dikatakan oleh para ulama syarafu az-zaman, keutamaan yang berkaitan dengan masa, dengan waktu. Apa maknanya syaraful makan? Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memilih suatu tempat memiliki keutamaan, keistimewaan yang tidak Allah berikan pada tempat-tempat yang lainnya. Dan secara mutlak untuk syaraful makan, tempat yang paling mulia, yang salat ketika ditunaikan di tempat ini tentunya mendapatkan kelipatan yang demikian banyak, yaitu Masjidul Haram. Memiliki istimewaan, kemuliaan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak dikatakan afdalul biqa, tanah, tempat dan negeri yang paling Allah cintai. Dan ini adalah keutamaan syaraful makan. Dan tentunya dari sini kita bisa melihat berikutnya adalah Masjidun Nabawi dengan keistimewaan yang Allah berikan. Bagaimana ketika solat ditunaikan dan juga beragam ketaatan ketika ditunaikan di tempat ini, yaitu di Mekah ataupun di Madinah. Jikalau solat, maka solat yang terbaik, yang paling banyak janji dari Allah untuk Allah lipatkan adalah solat di Masjidil Haram. Dan berikutnya adalah Masjidul An-Nabawi. Dan berikutnya adalah solat di Masjidul Aqsa. Adapun kebaikan-kebaikan yang ditunaikan di negeri haram, ketaatan-ketaatan, at-ta'abbud yang ditunaikan di tanah haram, maka sangat istimewa. Seperti yang dikatakan, yang diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana keistimewaan ibadah, kebaikan yang apabila dilakukan di negeri yang Allah muliakan, subhanallah. Kemudian juga secara umum tentunya tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid. Dan dalam hadis yang diingatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tempat yang paling Allah benci, abghadhul biqa' ila Allah aswaquha, tempat yang paling tidak Allah sukai adalah pasar. Tetapi kemudian Allah ingatkan atau diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul biqa', tempat yang paling Allah cintai, masajiduha, tempat-tempat yang di sana kita meletakkan dahi kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Bahkan keistimewaan ketika seorang mencintai afdalul biqa, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari tujuh golongan atau tujuh orang yang kelak Allah akan lindungi, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat, di antara mereka rajulun, seseorang qalbuhu yang hatinya senantiasa terikat, sangat cinta untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, terikat hatinya dengan masjid. Jadi keistimewaan syaraful makan, ketika hatinya senantiasa memiliki perhatian kepada rumah Allah, terikat dengan rumah Allah, maka ini adalah sifat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada orang ini mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang lebih khusus untuk para wanita, maka bagi para wanita Allah Subhanahu wa taala spesialkan bagi mereka tempat yang paling baik, tempat yang paling istimewa untuk para wanita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna. Ini biqa, ini tempat yang terbaik untuk para wanita. Tempat untuk para wanita ada di rumah-rumah mereka. Waqarna fi buyutikunna, Allah ingatkan untuk supaya para wanita mereka menetap tinggal di rumah-rumah mereka. Yang sehingga para salaf di dalam merealisasikan mengamalkan ayat ini, subhanallah, hal yang sangat mengagumkan. Di antara mereka para salaf, para wanita tidak ada yang keluar dari rumah mereka kecuali di hanya dua Id. Ketika menunaikan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, mereka berupaya untuk bertahan di rumah mereka. Mereka berupaya untuk mencari ridha Allah dengan menjaga kehormatan mereka dan menjaga kehormatan suami dengan bertahan di rumah. Dan ini sangat istimewa tentunya. Dan banyak tentunya bagaimana para salaf, para wanita salaf, untuk mengejar kemuliaan, mereka berupaya untuk senantiasa bertahan di rumah mereka kecuali dalam keadaan yang memang mereka sangat memerlukan. Dan inilah keutamaan. Ummu Salamah dalam As-Sahih, Sahih Al-Bukhari, ketika ada semangat untuk beribadah kepada Allah, maka muncul cemburu dalam hatinya, muncul ghibtah terhadap para lelaki. Bagaimana mereka, para pria, para lelaki, mereka sholat di rumah-rumah Allah, mereka berjihad, jalan untuk mencari syurga, subhanallah, seakan-akan di mata Ummu Salamah dan di mata-mata para wanita-wanita sahabat Nabi, sedemikian banyaknya bagi para lelaki, sehingga mereka ingin mendapatkan dan ingin melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para lelaki. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka jalan surga yang lebih mulia, jalan ke surga yang lebih mulia dari apa yang mereka minta. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya wanita ini berada di rumahnya, dia taat kepada suaminya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha." Ketika wanita ini salat 5 waktu, ketika wanita ini menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan ketika wanita ini taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya untuk masuk ke syurga dari pintu yang mana mereka suka. Keistimewaan bagi para wanita. Dan tentunya di masa yang penuh dengan fitnah, apakah itu fitnah syubhat, apakah fitnah syahwat, maka akan sangat istimewa ketika para wanita mereka menjaga kehormatan mereka untuk bertahan di istana-istana mereka, yaitu rumah-rumah mereka. Dan mereka tentunya dengan rumah mereka, mereka mendapatkan syaraful makan, keutamaan tempat. Bahkan solatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada ketika mereka melakukan solat. Ia dikatakan oleh Nabi, afdalul biqa, di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjiduha. Kita tahu bagaimana keutamaan rumah Allah, tetapi ternyata solatnya wanita di rumah mereka jauh lebih utama dan lebih baik. Dan itu ketika para wanita memahami tentang syarafu al-makan. Dan berikutnya yang kedua tentang keutamaan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar, yaitu syarafu al-zaman, yang berkaitan tentang keutamaan masa, keutamaan waktu. Dan cukuplah dengan sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam beragam ayat dan surah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengingatkan kepada kita keistimewaan waktu. Para salat isya dari rekaat kedua, apa yang dibaca? Rekaat kedua apa yang dibaca? Surah Al-Qadr. Ini ada syarafu az-zaman, ada syarafu az-zaman, keistimewaan yang berkaitan tentang waktu. Tapi hanya satu malam. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Subhanallah. Keutamaan satu masa, yaitu satu malam, dimulai dari tenggelamnya matahari hingga tiba waktu fajar, waktu salat subuh. Sangat istimewa. Semua kebaikan mendapatkan lipatan yang Allah Maha Tahu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan atau dengan malam Lailatul Qadr, insyaAllah. Allahumma amin. Sangat istimewa. Dan ini syarafu az-zaman, yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadr. Kemudian juga sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wal 'asr, Allah bersumpah demi waktu. Secara spesifiknya, wal 'asr, demi waktu 'asr. Wal fajr, dalam juz amma, subhanallah, ada kalanya Allah bersumpah dengan penyebutan masa yang Allah sebutkan dengan kata-kata malam. Dan ada kalanya Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu nahar, waktu siang. Dan ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan untaian ayat yang demikian indahnya, wal-layli idha yaksha, subhanallah, apabila malam, wal-layli, penyebutan ayat yang demikian indahnya, malam yang menutupi siang hari. Dan ini menunjukkan sebuah keistimewaan. Dan di antara waktu malam yang paling istimewa, waktu malam yang paling istimewa, yaitu waktu al-thuluthu al-akhir min al-lail, sepertiga malam yang terakhir. waktu yang paling istimewa. Yang ingat waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala, atau di sepertiga malam terakhir, apa yang Allah lakukan pada sepertiga malam terakhir? Apa ya ikhwah? Hah? Turun ke langit dunia. Subhanallah. Sebuah keistimewaan, syarafu az-zaman, yang sehingga kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada waktu yang lebih saya rindukan. Tidak ada sebuah harapan yang senantiasa berada dalam hatiku melebihi kapan waktu fajar itu tiba, atau kapan waktu sepertiga malam terakhir itu tiba. Waktu yang paling istimewa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta kepada aku, fa'utiyah, sehingga aku akan berikan apa yang dia minta. Fa'al min mustaghfir, adakah orang yang meminta ampunan kepada aku, fa'afirulah, dan aku akan berikan ampunan kepadanya. Waktu yang paling istimewa, waktu yang paling istimewa. Kemudian dalam bilangan satu pekan, hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Hari yang paling istimewa adalah hari Jumat, yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Hari yang paling istimewa, hari Jumat. Kemudian subhanallah, di perjalanan hari, ada kalanya ketika kita menelaah, ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau melakukan puasa di hari-hari itu. Pada hari, pada satu pekan, ada hari Senin dan hari Kamis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dan sunnah untuk kita melakukan puasa di hari Senin dan di hari Kamis, yang mana hari ini diangkat amalan. Sehingga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku menginginkan ketika diangkat amalanku kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian dalam putaran satu bulan, di sana ada puasa yang dikatakan sebagai Ayyamul Bidh. Pada tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Sangat istimewa. Dan banyak tentunya yang berkaitan dengan syarafu az-zaman. Dan untuk bulan tentunya kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram, bulan yang sangat istimewa, yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan Al-Muharram sebagai syahrullah. Nama bulan ini Al-Muharram sebelumnya tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan secara umum penduduk kota Mekah ataupun kota Madinah. Mereka mengenal bulan Al-Muharram dengan menyatakan as-safarul awal, as-safar, atau safar, bulan safar yang pertama. Ini yang mereka ketahui, bulan safar, safar awal, kemudian berikutnya safar thani. Ini yang mereka ketahui. Tapi dengan datangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan nama dengan kata-kata Al-Muharram, satu bulan yang penamaannya subhanallah sangat beda dengan nama bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya penyebutan nama bulan dengan nakirah, Ramadan, kemudian apa, Syawal, kemudian semuanya dimulai dengan tanpa al-alif wal-lam. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan bulan Al-Muharram, disebutkan dengan kata-kata dengan tambahan lam ta'rif Al-Muharram, satu-satunya bulan yang disebutkan secara ma'rifah. Sehingga kata para ulama ahlul hadis, ketika kita menyebut nama bulan ini, akan lebih baik sekiranya kita menyebut nama bulan ini sebagaimana Nabi menyebutnya, yaitu bulan Al-Muharram. Karena Nabi tidak menyebutkan Muharram, tapi Al-Muharram dengan al-alif wal-lam. Dari kata para ulama mengisyaratkan sebuah keistimewaan di bulan Al-Muharram ini. Tentu kita mengetahui dalam bahasa Arab, ketika sebuah kata isim saat nakirah dan saat apa? Ma'rifah. Saat indefinitif dan saat definitif. Ada perbedaan. Di sini Al-Muharram. Para ulama ketika melihat semua ahadith yang berkaitan dengan penyebutan bulan Al-Muharram, semuanya mereka dapatkan dengan Al-Alif Wal-Lam. Tapi bulan yang lainnya tidak disebutkan secara ma'rifah, yaitu dengan cara penyebutan Al-Alif Wal-Lam. Bulan Ramadhan, Syahrul Ramadhan, bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan Syahrul Ramadhan, bulan Syawal. Dan nanti setelah bulan Al-Muharram ada bulan apa? Setelah bulan Al-Muharram bulan apa? Bulan apa? Bulan yang tentunya subhanallah ya kawan, nama bulan yang tidak boleh untuk kita tidak tahu. Ketika Allah menyebutkan 12 syahran, ini penyebutan yang sangat istimewa, yang tentunya bukan yang dimaksud dengan 12 bulan adalah bulan-bulan sebagaimana yang kita ketahui, yaitu bulan Masehi, Januari, Februari namanya. Yang kalau kita ke Arab Saudi, orang tidak mau tahu ini bulan apa. Mereka bilang ini bulan Al-Muharram Masehi, mereka mau tahu Masehi. Dan subhanallah, sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengenali yang berkait nama-nama bulan, karena banyak keterikatan kita dalam permasalahan fiqh ibadah. Ketika disebutkan dan penyebutan waktu, semuanya dikaitkan dengan penanggalan bulan Hijriah. Dengan penanggalan bulan Hijriah. Dalam permasalahan iddah, dalam permasalahan al-haul dan keistimewaan bulan-bulan tertentu, dan banyak permasalahan, hanya tentunya menggunakan penyebutan bulan-bulan Hijriah. Dan sangat disayangkan tentunya kaum muslimin kurang perhatian, kalau boleh kita katakan sangat kurang perhatian dengan bulan-bulan ini. 12 bulan. Bulan yang pertama bulan apa? Bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Kemudian setelah bulan Al-Muharram, bulan Safar. Setelah bulan Safar, Rabi'ul Awal. Kemudian Rabi'ul Thani. Kemudian Jumadul Ula atau Awal. Kemudian Jumadul Thani. Kemudian Kemudian setelah Rajab apa? Sya'ban. Kemudian setelah itu bahkan para ulama mengingatkan ketika mereka, subhanallah, para ulama mengingat kita untuk kita tidak hanya menghafalkan, bahkan mengikat ketika penyebutan yang berkait dengan bulan, kita kaitkan dengan bulan-bulan, kita hidupkan dengan menyebutkan nama-nama bulan Hijriah sebelum kita menyebutkan nama bulan yang lainnya. Baik, bulan Al-Muharram, Dan ini merupakan waktu yang paling tepat bagi kita untuk kita memperhatikan bagaimana posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kesempatan ini saya ingin menyebutkan tiga perkara yang dengannya insyaallah kita akan bisa menghidupkan dan memanfaatkan apa yang dikatakan syarafu az-zaman dan juga syaraful makan dan juga pada waktu-waktu yang lainnya tentunya. Dan dengan tiga sifat ini kita akan bisa merasakan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika dia bisa menikmati yang berkaitan dengan ibadah, tidak hanya dia merasakan senang, tapi dia bahagia. Sebagaimana kita mengetahui bahwa jasad kita sangat perlu dengan makanan, maka ruh kehidupan kita dan merupakan kehidupan yang hakiki sangat memerlukan sebuah kehidupan yang lebih nyata. Dan tentunya hal ini tidak akan mungkin kecuali dengan keterikatan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang sangat perlu untuk saya ingatkan bagi diri saya dan bagi ikhwah semuanya, yang sehingga dengannya insyaallah kita memiliki kekuatan untuk beramal, memiliki kekuatan untuk menikmati syarafu al-makan dan syarafu az-zaman. Yang pertama, sebuah kekuatan atau sebuah upaya untuk menguatkan keyakinan, menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Dengan tanpa adanya syak, keraguan. Dengan tanpa adanya kebimbangan. Yakin bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti sebuah kebenaran. Dengan tanpa ragu. Dan memang subhanallah, lemahnya jiwa kita ada kalanya membawa kita untuk meragukan, sehingga keraguan ini ada kalanya membawa kita tidak hanya untuk meninggalkan sebuah kebaikan, tapi ada kalanya bahkan na'udzubillah membawa seorang untuk benci kepada kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di setiap saat untuk menguatkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ma'asyar al-ikhwah rahmanallahu iyyakum, As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, wa an as-sahabati ajma'in, adalah uswah dalam membina keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti hak. Sehingga keyakinan ini membawa beliau untuk memiliki kesiapan melakukan apapun yang diperintahkan dengan tanpa adanya keraguan. sedikit pun. Sekiranya yang dikabarkan oleh Nabi adalah perkait atau perkataan atau khabar yang berkait dengan perkara yang gaib, maka dia yakin hal itu benar. Dan apabila yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perintah, maka tidak hanya yakin hal itu benar, bahkan beliau akan menjadi orang yang berupaya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Belum tidak ada satu pun yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kebaikan. Rasulullah yang paling pertama dan berikut adalah para sahabat, dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang senantiasa mengejar. Apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Sahih al-Bukhari diingatkan perihal perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana sebuah keyakinan yang demikian kuat dalam hatinya bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang mutlak. Beliau berkata, wallahi ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an illa fa'altuhu. Wallahi, demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, mewariskan sesuatu, mengajarkan sesuatu, mengabarkan sesuatu, illa fa'altuhu, kecuali apa yang dilakukan atau yang dikabarkan atau yang diperintahkan oleh Nabi, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Wa inni la khasyit, karena aku takut. Bagaimana kekhawatiran beliau sekiranya meninggalkan, tidak melakukan apa yang dikabarkan atau apa yang diperintahkan atau apa yang diwariskan oleh Nabi. Beliau mengkhawatirkan, la halaktu, aku akan binasa. Aku akan hancur. Dalam keadaan beliau adalah as-sadiq was-siddiq. Ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada sedikit pun ketika apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang Nabi kecuali beliau yakin. Ketika dikabarkan tentang Al-Isra wal Mi'raj, dikabarkan tentang Al-Isra wal Mi'raj, maka beliau adalah orang yang pertama kali langsung membenarkan. Walaupun mungkin logika atau pemikiran seseorang adakala tidak bisa menjangkau perihal apa yang dikabarkan. Bagaimana mungkin dalam satu malam, mungkin dalam hitungan, dalam bilangan waktu kita, sekian dari tenggelamnya matahari hingga datangnya waktu fajar, berapa jam? Katakan 8 jam atau 10 jam. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Al-Isra? Diikuti berikutnya wal Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj. Melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang ketujuh, bahkan sampai mendekat kepada Sidratul Muntaha. Dan apa yang kita lihat, subhanallah, apa yang sekarang kita lihat dengan mata kita, kita melihat ke atas, belumlah ini melampaui daripada langit pertama. Ini langit dunia. Dengan apa yang kita lihat, bintang-bintang, dengan bulan, atau mungkin ada orang yang bilang itu adalah galaksi Bima Sakti ataupun galaksi-galaksi yang lainnya. Ini langit dunia. Belumlah menyelesaikan daripada langit yang pertama. Belum langit yang kedua, belum langit yang ketiga. Dan berikutnya, dan berikutnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yakin bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dan itulah yang diyakini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika belum memerangi orang Khawarij. Belum mendengarkan sebagaimana dalam as-sahih bahwa di antara orang-orang Khawarij, di antara yang terbunuh, di antara bangkai-bangkai Khawarij, akan didapatkan orang yang kepalanya tidak memiliki rambut, kepala botak, kemudian memiliki lengan yang besar. Disebutkan ciri-cirinya. Maka ketika telah usai, telah selesai peperangan dengan orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memerintahkan untuk mencari orang yang sebagaimana disifatkan oleh Nabi. Dicari, tidak didapatkan. Kemudian mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dikatakan cari lagi. Hingga beberapa kali mereka tidak mendapatkan. Ketika mereka tidak mendapatkan, Ali bin Abi Thalib berteriak dan menyatakan, wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Demi Allah, aku tidak akan berdusta sebagaimana aku tidak pernah didustai, dikabarkan sesuatu yang dusta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi adalah benar. Kemudian dicari lagi, didapatkan. Di antara bangkai-bangkai Khawarij adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah karakter para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang Allah puji di dalam Al-Quran sebagai umat. Apa yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na, umat yang mampu untuk menyatakan sami'na wa ata'na. Dan ini subhanallah keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat. Maka ikhwati fillah rahimanallahu iyyakum, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui dan apa yang dikabarkan oleh sebagian para sahabat perihal apa yang dikabarkan oleh Nabi bagaimana beliau akan dibunuh, beliau dengan tanpa ragu dan siap untuk menghadapi semua kondisi. Dan ternyata apa yang dikatakan subhanallah terjadi sebagaimana yang disebutkan bahwa wafatnya Umar bin Khattab seakan-akan pecahnya atau terbukanya sebuah pintu sehingga fitnah itu sedemikian hebatnya menerjang kaum muslimin. Wafatnya Umar, maka pecahlah pintu sehingga fitnah menerpa kaum muslimin. Dan subhanallah beliau tidak berupaya untuk menghindari dari bar kematian, tapi beliau menyongsong, menyambut apa yang akan dikabarkan oleh Nabi. Dan pada akhirnya dibunuhlah beliau syahid, dibunuh oleh seorang majusi yang bernama siapa? Abu Lu'lu. Yakin, tapi keyakinan yang apa yang ada membawanya untuk siap dan memiliki kesiapan sekiranya ini memang ketentuan Allah. Yakin bahwa ketentuan Allah adalah ketentuan yang terbaik. Dan inilah para sahabat, karakter para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sehingga tidaklah mereka dikabarkan apapun yang berkaitan dengan syaraful zaman ataupun syaraful makan kecuali kita akan dapatkan dalam sejarah mereka. Wallahi mereka melakukan apa yang tidak mungkin kita bayangkan. Setiap mereka berada dalam suatu waktu yang di situ ada keutamaan. Wallahi setiap biografi mereka, kalau kita membaca setiap para sahabat, kita tidak sanggup untuk membayangkan. Salah satu contoh umpamanya, ketika memasuki bulan Al-Muharram, maka para sahabat mereka berupaya untuk menghidupkan dan menjaga bulan Al-Muharram dengan melakukan puasa. Karena di antara kebaikan, di antara amalan yang sangat istimewa adalah puasa. Selain tentunya puasa pada tanggal 9 dan pada tanggal berapa? 10 Al-Muharram. Tapi puasa adalah kebaikan dan merupakan amalan yang sangat istimewa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-shaum fa innahu la mithla lah." Alaikum bis-shaum fa innahu la mithla lah. Hendaknya kalian berpuasa. Perbanyak puasa, karena sungguh tidak ada yang bisa menandingi yang berkaitan tentang puasa. Fa innahu la mithla lah. Maka kalau kita baca biografi mereka, subhanallah, bahkan sebagian para sahabat berpendapat bolehnya melakukan puasa di seluruh bulan Al-Muharram, dari awal masuk bulan Muharram. Dan bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'an as-sahabati ajma'in, wafatnya mereka adalah ketika mereka menjaga amalan-amalan dalam keadaan mereka sedang melakukan semua atau melakukan kebaikan-kebaikan. Utsman bin Affan wafat tatkala beliau sedang apa? Sedang apa? Hah? Sedang apa? Sedang? Selain puasa, dalam keadaan apa beliau? Membaca Al-Quran. Subhanallah, sangat istimewa. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim, itu akan sangat terbantu ketika seorang menjaga untuk memanfaatkan syaraful zaman dan syaraful makan. Ketika dia berupaya untuk menjaga keutamaan apa yang berkaitan dengan syaraful zaman dan syaraful makan, ini akan lebih memudahkan dia untuk tertutupnya akhir kehidupan dengan husnul khatimah, dengan kebiasaan amalan yang biasa dia lakukan. Karena Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim, maka yang akan menjadi khawatim dari orang-orang yang Allah kuatkan, yang Allah bantu, adalah orang yang berupaya terus untuk menjaga dan menghidupkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini tentunya yang akan memudahkan adalah ketika ada keyakinan dalam hati bahwa itu adalah datang dari Allah. Dan selama itu adalah perintah Allah, itu adalah hak. Apakah itu yang dikabarkan? Apakah itu yang diperintahkan? Apakah itu yang dilarang? Bayangkan Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengetahui resiko ketika dia mengabarkan tentang keislamannya. Dia mengetahui resikonya, dia akan disiksa dan bahkan dibunuh tentunya. Kita tahu Asia, posisi beliau adalah permaisuri siapa? Fir'aun la'natullah alaih, sebagai istri daripada seorang yang paling ditakuti di kala itu, musuh dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan posisi Asiyah tentunya posisi yang sekiranya terpesona dengan dunia, maka subhanallah, segala sesuatu ada padanya. Dia adalah seorang istri yang wanita-wanita yang lemah keimanannya tentunya mendambakan untuk menjadi atau mendapatkan posisinya menjadi permaisuri daripada Fir'aun. Kemewahan, kemegahan, kemudahan yang semuanya adalah duniawiyah. Tapi ketika Asia harus menampakkan keimanannya kepada Fir'aun, dia tahu bagaimana resikonya. Tapi yang membawanya untuk mampu melakukan adalah karena keyakinan yang sangat kuat bahwa hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selama itu datang dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Demikian kuat keyakinannya sehingga ketika beliau diikat dan dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk kufur kepada Allah, sedikit pun tidak menoleh, bahkan tidak mendengarkan tawaran-tawaran mereka. Yang ada adalah doa yang dibaca oleh Nabi, oleh Asia radhiyallahu taala anha. Ya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Daraballahu mathalan lilladheena aamanu imra'ata Fir'aun." Daraballahu, tatkala Allah memberikan contoh, mathala, perumpamaan, contoh, uswah, lilladheena aamanu, untuk orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, istri dari siapa? Fir'aun. Idh qalat, tatkala wanita ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Subhanallah, ini seorang wanita. Coba antum perhatikan karakter seorang wanita dan apa yang diminta. Tapi karena keimanan yang ada pada dirinya, kekuatan keyakinan yang diminta adalah apa yang tidak dilihatnya. Coba apa yang diminta? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Tatkala beliau diikat dan tatkala beliau disiksa, maka yang beliau ucapkan, ya Allah, bangunkan untukku istana. Minta kemegahan, meminta kepada Allah kemegahan, kemegahan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, yaitu rumah. Tapi rumah di syurga. Coba permintaan ketika disiksa, subhanallah. Jangankan seorang wanita, seorang laki ketika dia disiksa, jeritannya atau doanya, ya Allah selamatkan dari pukulan orang-orang ini, atau doa-doa yang menunjukkan bagaimana dia ingin selamat. Tapi bagi Asia, tak kali disiksa, yang dia minta, yang dia minta adalah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah kepadaku. Rabbi bni, ibni, bina, bangunkanlah rumah di syurga. Ini yang diminta. Seorang wanita minta kemewahan, tapi yang diminta adalah kemewahan yang hakiki. Ini adalah kekuatan keyakinan yang demikian kuat, sehingga dia berkata, ya Allah, bangunkan istana di syurga. Baru setelah itu dia meminta kepada Allah, wanajjini min fir'aun wa 'amalihi wanajjini min al-qaumi adh-dhalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan Musa dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Minta dijaga di akhir kehidupannya untuk tetap istiqamah di atas agama Allah. Dan akhirnya wafatlah Asia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, dia adalah wanita yang sempurna. Ketika Nabi menyatakan, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa, yang sempurna dari kalangan para pria itu banyak, tetapi tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Di antara disebutkan empat. Dan di antara empat yang disebutkan adalah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kekuatan keyakinan. Yakin bahwasanya ketika itu adalah perintah Allah, maka resiko apapun siap untuk menghadapi. Resiko apapun ketika itu memang hak. Seorang muslim harus siap untuk menghadapi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, resiko berat tentunya ketika beliau melakukan apa yang beliau lakukan, ketika beliau menghancurkan berhala. Dia tahu bagaimana resikonya berhadapan dengan seorang raja yang zalim, musyrik. Tapi subhanallah, sebuah keyakinan ketika dia melakukan yang mengagumkan, membawa ketenangan. Orang melihat mungkin itu berat sebuah amalan, mungkin orang melihat hal itu sangat aneh, mungkin orang itu melihat demikian dan demikian, tapi dia yakin kalau karena hal itu datang dari Allah, maka semua yang datang dari Allah adalah hak. Dan dia tidak hanya akan berusaha untuk melakukan, bahkan berlomba. Dan itulah yang disifati kepada para sahabat sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ini yang pertama, menguatkan kekuatan keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah hak. Yang kedua, karena kita ingin menghiasi yang berkaitan dengan syaraful zaman dan syaraful makan, maka tidak akan mungkin kecuali kita harus mengetahui dengan perkara apa kita menghiasi waktu itu. Apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan syaraful zaman dan syaraful makan. Maka perkara kedua yang paling utama yang harus kita perhatikan di setiap saat, bagaimana kita wajib untuk menambah keilmuan kita. Harus memiliki kesiapan dan keinginan untuk menambah ilmu agama dari semua sisi. Semua cabang ilmu agama kita memiliki program yang jelas untuk kita yang pertama dan keluarga kita. Setiap kita harus punya program. Setiap kita harus memiliki sesuatu yang di sana kita membuktikan bahwa kita benar-benar ingin menghiasi kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan mungkin kecuali dengan kita melakukan talabul ilm. Tidak akan mungkin kecuali dengan talabul ilm. Ini yang menambah kemuliaan. Dan setiap orang melihat apa yang paling dia perlukan, dia perhatikan, dia fokus, dia program. Coba kalau seandainya setiap kita punya program, saya belum menyelesaikan juz amma, maka saya harus menyelesaikan juz amma. Kita buat program, satu hari umpamanya kita selesaikan 3 ayat. Kalau setiap hari kita menghafalkan 3 ayat, sehari 3 ayat, serius kita menghafal 1 hari 3 ayat, sekiranya kita mampu, kita akan khatamkan dalam berapa lama? Hah? Al-Quran ada berapa ayat? Nah, kemudian setahun ada berapa hari? Hah? Berarti kira-kira berapa tahun kita menghafal Al-Quran dengan sehari 3 ayat? Hah? 3? Kisarannya 3 tahun. Kalau kita jujur. Dan sudah berlewat tentunya, masya Allah. Ini contoh satu program tentunya. Dan ini bagi kita, paling tidak kita katakan 1 tahun ini, bagi kita dengan beragam aktivitas yang ada pada kita, kita punya program. 1 tahun ini saya bisa menghafalkan juz amma dengan lebih baik. setahun harus hafal juz amma mutqin. Apa mutqin? Mantap. Dan ahlu sunnah bisa berbicara ini dan itu tentunya, tapi malu kalau kita apa yang paling sering kita baca dalam sholat kita tapi kita tidak menghafalkannya. Minimalnya adalah apa? Juz am minimal dari surah An-Naba. Coba setiap hari kita hafalkan 3 ayat juz am. Setahun kita programkan sehingga kita ada bukti setiap hari bertambah ilmu kita dari sisi hafalan. Belum lagi tentunya kita punya program yang lainnya yang setiap kita sudah meniatkan bahwa harus ada sisi ilmiah yang bertambah. Dan saya tidak akan membawakan kepada antum tentang bagaimana keutamaan thalabul ilm karena kita telah mengetahuinya, dan insyaallah akan ada kajian yang berkaitan dengan keutamaan thalabul ilm. Tapi ringkasnya, setiap antum, setiap kita harus memiliki kesiapan untuk menambah keilmuan kita, itu ilmu agama. Karena dengan cara yang seperti ini akan terbuktikan upaya kita untuk kembali kepada agama Allah secara utuh. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syarat pertolongan Allah hatta terji'u ila dinikum, sampai kita kembali kepada agama Allah. Dan keistimewaan ahlu sunnah di setiap masa adalah kecintaan mereka terhadap thalabul ilm. Ini syiar dan keistimewaan ahlu sunnah di setiap masa, di setiap zaman, adalah kecintaan mereka kepada thalabul ilm. Dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu lahwa, kecintaan mereka kepada thalabul ilm. Terus mereka membaca dan mereka membaca dan mereka membaca. Mereka pilih waktu. Coba sekiranya bagi kita yang bukan, seumpamanya kita bukan thalabatul ilm dan kita memiliki beragam aktivitas berniaga dan yang lainnya, tapi coba ada satu hari, satu waktu, satu jam kita baca buku. Kita baca buku. Atau kita dengarkan ta'lim, tapi serius tentunya kita dengarkan, bukan sekilas tentunya, tapi kita dengarkan, kita perhatikan. Ini tentunya akan lebih menambah berkualitas kehidupan kita. Dan insyaAllah pada waktu yang lainnya, insyaAllah nanti akan dibahas yang berkaitan tentang keutamaan thalabul ilm. Tapi yang paling utama yang saya ingatkan, bahwa setiap kita memiliki kesiapan dan harus memiliki kesiapan untuk menambah kekuatan ilmiah kita. Karena ahlu sunnah ma'ruf bi quwwatil hujjah. Ahlu sunnah itu di setiap masa dikenal dengan orang yang memiliki kekuatan hujjah, memiliki kekuatan hujjah. Dan bagi kita tentunya walhamdulillah Allah bimbing kita untuk mengenali as-sunnah. Dan tidak ada jalan bagi kita kecuali kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, untuk kita meminta tambahan ilmu dan untuk kita berupaya tentunya mewujudkan dari sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita buktikan ketika kita meminta kepada Allah, Rabbi zidani ilma. Seorang ketika menginginkan tambahan rezeki dunia, dia berupaya, ada kejujuran menselaraskan, menyamakan antara doa dengan usaha. Maka ketika orang meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, apa upaya dia untuk bertambahnya ilmu? Ada kalanya tidak seimbang. Ketika seorang minta dunia, sungguh-sungguh dia bekerja, sungguh-sungguh dia berniaga, sungguh-sungguh dia melakukan sesuatu yang akan bertambah dunia dia. Tapi agama, ketika dia menyatakan Rabbi zidni ilma, seakan-akan tidak seimbang upaya kita untuk jujur dalam doa kita. Kejujuran yang menselaraskan, yang menyeimbangkan antara doa ketika kita meminta tambahan ilmu dengan upaya kita, kesungguh-sungguhan kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ikhtiar yang membuktikan bahwasanya kita memang orang yang mengharapkan bertambahnya ilmu secara benar. Tidak hanya berdoa kepada Allah, apa bedanya seorang minta kepada Allah tambahan ilmu tapi tidak membuktikan dalam keseharian. Di masa lalu dikatakan bahwasanya seorang muslim itu Arabi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyatakan seorang muslim di masa itu ketika dia dikatakan muslim, dikatakan Arabi. Kenapa? Karena seorang muslim atau ketika mereka masuk Islam, pertama kali di antara apa yang mereka pelajari adalah mereka bisa berbahasa Arab. Coba antum buka dalam kitab Al-Iqtida', karya Imam Ibnu Qayyim, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bagaimana beliau sebutkan bahwa seorang muslim itu Arabi. Bukan nasab, juga bukan pula tempat. Ada kalanya mereka di Andalusia, di Spanyol, di Eropa. Tapi bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Karena tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada bahasa yang paling sempurna, tidak ada bahasa yang lebih mulia melebihi bahasa bahasa Arab. Allah katakan lisanan arabiyya la'allakum ta'qilun, lisanan arabiyya, yang semua kalian mau berakal, mau berfikir, mau belajar. Dalam surat Yusuf dikatakan Qur'anan arabiyya, Qur'an dengan bahasa bahasa Arab. Makanya wajar apabila dikatakan oleh sebagian para ulama, sebagian para ulama menyatakan fardhu ain untuk kita bisa bahasa Arab. Dan tentunya masya Allah sangat istimewa apabila setiap ahlu sunnah berupaya untuk mempelajari bahasa ini. Dan kita cukup kagum tentunya dengan kawan-kawan kita, dengan ikhwah ahlu sunnah di Eropa atau di yang di tempat-tempat lainnya. Subhanallah, ketika mereka menjadi seorang muslim, di antara perkara yang paling mereka perhatikan bagaimana mereka bisa berbicara dengan bahasa Arab. Ada kalanya mereka baru mulai belajar, berani berbicara, berani berbicara, berani bercakap dengan bahasa Arab. Karena mereka tahu ini adalah bahasa Al-Quran. Ini yang kedua. Setelah kita menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran, bahwa Sunnah, bahwa apa yang datang dari Allah adalah kebenaran yang mutlak, kemudian yang kedua, kita berupaya untuk menambah di setiap saat keilmuan kita, kekuatan ilmiah kita, kekuatan hujjah kita. Yang ketiga, yang sangat utama untuk kita perhatikan setiap saat dan niat yang akan menguatkan dan akan menjadi jalan bagi kita, akan menjadi sebab dan menjadi jalan bagi kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para a'immatus salaf ketika mereka ingin mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, yang paling banyak mereka ucapkan, yang paling banyak mereka jaga adalah al-istighfar. Paling banyak. Sehingga para salaf mengingatkan tidak ada catatan yang terbaik dari seorang hamba melebihi daripada banyaknya lembaran itu dengan istighfar. Kalau kita perhatikan dalam satu menit ketika lisan kita beristighfar, makanya masya Allah, dalam satu menit kita bisa ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Melalui berapa kali? Mungkin ada 20 kali beristighfar. Dan kejujuran seorang hamba beristighfar beristighfar kepada Allah, dan bahkan mungkin menjadi lisan dan menjadi zikirnya, akan banyak kemudahan dan keberkahan yang kita dapatkan. Dan bukankah itu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nuh? Bahkan ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kemudahan demi kemudahan demi kemudahan dengan seorang memperbanyak istighfar. Dan ini yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Makanya ada faedah yang sangat baik sekali dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala wa hafidhah. Sebagai penutup, ketika beliau menyampaikan di dars beliau bahwa pintu dosa di masa kita itu jauh lebih banyak dan sangat banyak. Sebab yang menjadikan kita berdosa itu sangat banyak di masa kita. Dan ingat, sebuah dosa tidak ada uzur. Sebuah kesalahan tidak ada uzur. Ini asalnya. Kesalahan adalah kesalahan. Ini asalnya. Ini asalnya. Saat beliau menyampaikan yang berkaitan tentang rumah Nabi, di dalam hadis, di antara rumah yang tidak dimasuki malaikat yaitu rumah yang ada kalb. Ada kalb. Ayo. Waktu itu malaikat tertahan tidak masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia adalah rumah Nabi. Rumah yang terbaik adalah rumah Nabi. Dan subhanallah, malaikat tidak masuk dalam keadaan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor anjing yang kemudian dibawa untuk masuk dan disimpan. Tapi rumah yang kemasukan, ada seekor anjing masuk tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata menjadikan malaikat tidak masuk. Yang kemudian ketika dikabarkan bahwa di rumah Nabi ada anjing, dicari oleh Nabi dan didapatkan, kemudian baru diusir, dikeluarkan, baru malaikat masuk. Faedah yang beliau bawakan, hal itu adalah sebagai jawaban tatkala beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana dengan hukum gambar-gambar yang tidak kita pajang tapi kita simpan? Gambar-gambar foto yang tidak kita pajang. Kita memahami kalau dipajang maka malaikat tidak masuk. Tapi kita simpan. Kita simpan. Maka kemudian beliau menukirkan riwayat itu. Karena di antara rumah yang tidak dimasuki malaikat apa? Rumah yang ada anjingnya, kemudian ada gambar makhluk hidup. Maka beliau menyatakan, berkata kepada kita sebagai jawaban, coba ketika ada anjing di rumah Nabi, anjing itu disimpan oleh Nabi? Tidak. Tapi malaikat masuk? Malaikat yang masuk. Dan bukan Nabi tidak mengetahuinya. Bagi kita seharusnya uzur. Apalagi seorang Nabi. Seorang Nabi, tapi tetap malaikat yang masuk. Sampai anjing itu dikeluarkan. Dan Nabi tidak mau dicari, dapat baru dikeluarkan. Malaikat masuk. Kemudian kata beliau, lalu bagaimana dengan kita? Secara sengaja kita menyembunyikan gambar. Yang kemudian beliau berkata, ini inti jawaban beliau. Dosa adalah dosa. kesalahan adalah kesalahan. Maka yang paling wajib di masa kita ini, banyaknya pintu dosa di hadapan kita, yang paling harus kita perhatikan adalah memperbanyak istighfar. Ini satu-satunya, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Hanya dengan seperti ini, karena kita tidak bisa menghindar. Ada perkara-perkara yang ada kalanya kita memerlukan. Dan apa yang kita perlukan belum tentu menjadi uzur bagi kita. Lalu bagaimana istighfar, kata Syekh? Perbanyak istighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan setiap saat kepada kita. Karena catatan yang terbaik dari seorang hamba adalah dengan banyaknya al-istighfar dari seorang hamba. Maka itulah yang dilakukan oleh guru beliau, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, di setiap saat. Bahkan di menjelang ketika beliau muhadarah, menunggu dari pembawa acara ketika memberikan mukaddimah, akan nampak lisan beliau yang beliau ucapkan adalah astaghfirullah. Terutama tentunya bagi kita, minimalnya mengamalkan wasiat apa yang diingatkan oleh Nabi. Minimalnya di pagi hari kita membaca istighfar berapa kali? Pagi hari minimalnya 100 kali. Berapa menit 100 kali ya, ikhwah? Hah? 15 menit. Alah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Berapa menit? Barangkali ada yang baca cepat sekali ya. Apalagi yang pakai musabbah itu, ada kalian subhanallah tapi bijinya sudah 4 kali lewat. Subhanallah. Istighfar minimalnya di pagi hari berapa kali kita baca? 100 kali. Sampai dikatakan oleh para ulama, wallahi dengan kejujuran kita beristighfar, lain peringatan bagi saya pribadi tentunya dan untuk ikhwah semuanya, dengan kejujuran orang beristighfar, Allah akan tutup dan Allah akan jaga dia dari banyak kemaksiatan. Tidak akan mengumbar pandangannya dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ketika dia jujur membaca istighfar. Ketika dia memang sangat menginginkan ampunan Allah di setiap saat, maka dia akan menjaga. Dan subhanallah, itu yang kita dapatkan. Ada kalanya di Arab Saudi kita dapatkan seorang pembawa taksi, adagalanya dia subhanallah yang dia baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Terus itu aja dia baca astagfirullah. Mau banyak istighfar. Sebenarnya perkara yang sangat mudah. Bahkan adagalanya sebagian untuk membangkitkan kita, untuk memotivasi kita memperbanyak istighfar, beragam cara orang lakukan. Sampai ada kalanya seorang da'i membawa air yang berwarna hitam, kemudian ditumpahkan apa? Air putih. Terus akhirnya warna hitam itu sama-sama air, satunya warna hitam, satunya warna apa? Putih. Pasti ini hitam dan ini putih, tapi ini putih. Tapi ketika dituangkan pasti akan berkurang warna hitam, akan menang warna putihnya yang dituangkan. Pelan, pelan, pelan, pelan akan mudar. Dan itulah istighfar. Kita tidak bisa menghindar. Subhanallah, mana yang kita bisa menghindar? Bahkan di saat yang paling menakutkan pun, pintu kemaksiatan ada di hadapan kita. Kata guru kita, Syekh Abdurrahman Ash-Shibal, kondisi yang paling-paling menakutkan ketika kita di atas pesawat. Itu paling menakutkan. Kalau orang musyrikin Quraisy yang notabene nya adalah orang musyrik, yang paling menakutkan ketika naik kapal. Dalam keadaan kapal masih ada di atas bumi. Kalau dia kapal pecah, dia masih bisa apa? Tenggelam atau pakai apa? Pelampung. ya, penyelamat. Tapi ketika mereka tengah lautan, da'allah mukhlisina lahuddin. Tapi kata beliau, lalu bagaimana kita ketika kita di atas dengan besi-besi yang apa, yang dikuatkan, yang asalnya besi kalau dilemparkan itu apa? Kalau besi dilemparkan apa? Jatuh. Kalau burung dilemparkan, terbang lain. Sampai subhanallah, akhir hayat beliau sampai berwafat, beliau tidak mau naik pesawat. Syekh Abdurrahman Syibal sampai wafatnya, berapa banyak orang-orang yang akan mengundang beliau, tetapi beliau selalu terhalangi dengan pesawat. Beliau ketika akan naik pesawat mundur. Dan ini subhanallah, bagi kita memang mengingatkan untuk memperbanyak istighfar. Hanya itu. Dan pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka juga dengan istighfar. Mungkin akan memudahkan kita talabul ilm, mungkin akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, akan memudahkan bagi kita untuk terjaganya semangat adalah istighfar. Jujur kita istighfar dan kita berbanyak, insyaAllah Allah akan buktikan. Kita akan lihat, pasti ada perubahan dengan memperbanyak istighfar. Dan minimalnya ketika kita berhadapan dengan syaraful zaman dan syaraful makan, minimal pemanfaatan yang ada dengan istighfar. Apalagi di bulan Al-Muharram, di bulan Al-Muharram yang saatnya untuk kita introspeksi tentunya, berbenah diri, kita menata langkah kembali untuk memperbaiki penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Dan insyaAllah kembali esok lusa ya, sore insyaAllah ada Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah ta'ala, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Hah? Ba'dal asar sampai insyaAllah, mulai ba'dal asar ya insyaAllah, esok ba'dal asar sampai isya insyaAllah ta'ala. Allah alam bisawab. Ini hanya mukaddimah di pertemuan kali ini, tapi semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk ikhwah semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.